الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah, yang masih melanjutkan pembahasan tentang ahkam al-jinayat, hukum-hukum seputar perbuatan kejahatan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang hukum-hukum seputar qatlu al-amd, melakukan pembunuhan dengan sengaja, bahwa seseorang tidak dikatakan melakukan pembunuhan dengan sengaja kecuali apabila terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, hendak ya akhi, hendak la tanzur ila kitab, mukallaf, naam. Kapan seorang dikatakan bahwa dia melakukan pembunuhan dengan sengaja? Masya Allah, kalau sudah masuk babak pertanyaan, banyak yang tawadhu, kepalanya merunduk. Apabila dia berniat untuk melakukan pembunuhan, dia memaksudkan untuk membunuh. Syarat yang kedua, orang yang dibunuh adalah seorang manusia ma'sum ad-dam, dari hafalan atau dari kitab? Dari senyuman, dari kitab. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab dengan hafalannya? Syarat yang ketiga, hendak ya akhi, hendak. Alat yang digunakan biasanya membunuh, dari kitab, dari hafalan, setengah-setengah, separoh ya. Khair insyaAllah. Masya Allah, jawabannya dari separoh. Separoh kitab, separoh hafalan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. قال المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني قتل شبه العمد، melakukan pembunuhan menyerupai tindakan kesengajaan. Jadi dia tidak sengaja. Maka jenis yang kedua ini berada di antara dua keadaan. Dari satu sisi dia ada kemiripan dengan melakukan pembunuhan dengan sengaja. Namun dari sisi yang lain dia termasuk qatlul khata, melakukan pembunuhan keliru. Maka jenis yang kedua ini ada di tengah-tengah. Maka ini disebut oleh para ulama shibh al-amd, membunuh menyerupai kesengajaan. Haqiqatuhu, hakikatnya, ayaqsida al-i'tida ala syakhsin bima la yaqtul ghaliban. Dia memaksudkan untuk al-i'tida. Al-i'tida yakni menganiaya atau segala hal yang bentuknya lampaui batas, memukul dan yang semisalnya. Dia melakukan tindakan kejahatan kepada seseorang. Bima la yaqtul ghaliban, dengan sesuatu yang biasanya seseorang melakukan perbuatan itu tidak menyebabkan terbunuhnya orang yang dianiaya ini. Fayamutu al-majni alaih. Lalu ketika dia melakukan itu justru menyebabkan terbunuhnya orang yang dianiaya ini. Mati. Dalam keadaan dia tidak menyangka. Jadi dari satu sisi dia memang betul ingin menganiaya orang itu. Akan tetapi dari sisi yang lain dia tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan. Dan itu nampak dari cara dia menganiaya, cara dia berbuat zalim. Wa yusamma aidan khata al-'amd. Dan pembunuhan menyerupai kesengajaan ini juga disebutkan khata al-'amd, kesalahan sengaja. Dari satu sisi itu kesalahan, keliruan, tapi dari sisi yang lain ada tindakan kesengajaan. Fahuwa yushbihu al-amda min jihati qasdi darbihi. Maka dia menyerupai tindakan kesengajaan apabila dilihat dari sisi dia berniat untuk memukulnya. Dia berniat untuk menganiaya. Dia berniat untuk melakukan tindakan kejahatan. Dari sisi ini ada qasd. Memang dia bermaksud untuk melakukan hal itu. Ini dari sisi al-amd, kesengajaan yang dia lakukan. Wa yushbihul khata min jihati darbihi bima lam yaqsid bihil qatl. Namun disebut kekeliruan, maka disebut khata'ul amd. Disebut keliru dari sisi bahwa dia melakukan pemukulan dengan sesuatu yang dia tidak maksudkan untuk membunuh. Dia tidak menyangka bahwa dengan perbuatannya menyebabkan orang itu mati. Falidzalika kana hukmuhu mutaraddidan bainal 'amd wal khata'. Oleh karena itu hukum permasalahan yang kedua ini itu berada di antara tindakan kesengajaan dan kekeliruan. Dia di tengah-tengahnya. Wa sawa'un fi dhalika qasada al-'udwan 'alaihi aw ta'dibahu. Dan sama saja hukumnya dalam hal ini. Apakah dia memaksudkan untuk menzaliminya, menganiayanya, atau tujuannya untuk ta'dib, memberi pelajaran? Kadang-kadang ada seorang tujuannya bukan untuk menganiayanya, tapi untuk sekedar menghukumnya agar dia menjadi orang yang beradab. Jadi tujuannya adalah ta'diban, untuk mengajari dia agar dia beradab. Karena mungkin dia melakukan tindakan kekeliruan, kesalahan, maka dia pun hendak menghukumnya. Kadang-kadang di antara bentuk ta'dib, di antara bentuk untuk memberi adab adalah dengan pemukulan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr? Pukul mereka ketika mereka berusia 10 tahun dan mereka enggan untuk melakukan salat. Ketika dia melakukan pemukulan, tujuannya ta'dib. Namun ternyata yang dipukul ini mati. dengan sebab pemukulan itu. Maka ini juga termasuk dalam bentuk khata'ul 'amd atau qatlu shibh al-'amd. Min suwari qatli shibh al-'amd wa amthilatihi, termasuk di antara bentuk contoh-contoh melakukan pembunuhan menyerupai kesengajaan. Yang pertama di antara permisalannya, ayadribahu fi ghairi maqtal bi sautin aw hajarin saghirin aw 'asa saghira. Misalnya seorang memukul seseorang bukan dengan maksud untuk membunuh, dan itu nampak dari alat yang dia gunakan untuk memukul, seperti cambuk. Cambuk biasanya tidak membunuh seseorang yang dicambuk. Aw hajar saghir, atau dia memukulnya dengan batu kecil, kerikil misalnya, biasanya tidak membunuh. Aw 'asa saghira, atau tongkat kecil maksudnya tongkat yang biasanya kalau digunakan oleh seorang tidak menyebabkan pembunuhan. Tongkat kecil, kayunya tipis, ya seperti cambuk lah. Dan kalau tongkat terbuat dari besi seluruhnya stainless steel, wah ini berbahaya. Ini biasanya membunuh, menyebabkan terbunuhnya seorang, besi dan yang semisalnya, meskipun kecil. Ya. Jadi yang dimaksud oleh beliau bukan karena bendanya kecil, tapi yang dimaksud oleh beliau bahwa benda itu bukan merupakan benda yang biasanya ketika dijadikan alat oleh seorang untuk memukul itu tidak menyebabkan kematian. Ya, karena ada sebagian benda kecil tapi bisa membunuh. Ya, sebagian orang ada yang suka membawa badi kecil itu, kecil yang sini. Badi. Ya, tapi kalau ditusukkan ya masuk full. Dan ini berbahaya, bisa menyebabkan pembunuhan. Nah, tapi yang dimaksud tongkat kecil yang biasanya kalau dipukulkan tidak menyebabkan pembunuhan. Au yalqumahu au yalqzahu au yalqzahu fi ghairi maqtal fayamut. Au yalqumahu. Ya. Atau dia meninjunya. Meninjunya. Nah, au yalquzahu. Yalquzahu meninju di bagian dada. Ya. Meninju di bagian dada. Fi ghairi maqtal, yang bukan pada sesuatu yang biasanya itu membunuh. Ya. Bukan pada sesuatu yang biasanya seorang ketika melakukan hal itu menyebabkan pembunuhan. Mukul bagian wajahnya misalnya, atau bagian rahangnya. Ya. Paling-paling mungkin operasi, tapi tidak menyebabkan pembunuhan. Wallakmu ad-darbu bi jum'il kaf. Yang dimaksud al-lakmu, ini mukul al-lakmu. Tinju, pertandingan tinju itu namanya apa? Mulakamah. Saling mukul. Ya. Wallakzu, yang dimaksud al-lakzu ad-darbu bi jum'il kaf fi sadr. Dia menghantamkan pukulannya itu ke dada seorang. Nah, mungkin biasanya itu tidak menyebabkan terjadinya hilangnya nyawa seorang, tapi menyebabkan kematian. Fayamut, mati. Seorang datang mukul tempeleng orang, pah, tiba-tiba mati. Nah, iya kan? Kok bisa? Apa hubungannya? Seorang mukul kepala kok tiba-tiba mati? Iya. Dia punya penyakit jantung misalnya. Mukulnya memang biasanya itu tidak menyebabkan pembunuhan. Tapi karena dia ada sesuatu, akhirnya mati. Karena sebab perbuatan yang kamu lakukan. Yang kedua, termasuk di antara contoh membunuh menyerupai kesengajaan. Ayyar bitahu. Ayar butahu wayulqiyahu ila janibima. Dia mengikat seseorang lalu dia lempar di pinggir sungai, pinggir air. Yang air ini kata beliau qad yazidu wa qad la yazid. Air ini ada kemungkinan pasang, bertambah airnya, atau tidak bertambah. Ada kemungkinan bertambah, ada kemungkinan tidak. Terjadi pasang atau tidak. Fayazidul ma, ternyata airnya bertambah. Ya, padahal dia memaksudkan hanya untuk mengancam saja, memberi pelajaran kepadanya. Dia tidak menyangka ternyata air itu semakin meninggi, akhirnya menenggelamkan orang yang dilempar dalam keadaan dia diikat itu. Wa yamutu minhu, akhirnya mati. Wa kadza law alqahu fi ma'in qalilin la yaghraq mithluhu la yaghraq mithluhu faghariqa. Demikian pula ketika dia melemparkannya ke dalam air, air yang jumlahnya sedikit. Biasanya orang tidak tenggelam kalau dilempar ke air seperti itu. Ternyata dia tenggelam. Ternyata dia tenggelam. Akhirnya mati. Ini juga termasuk qatl syibah al-amd. Yang ketiga, ayusbih ayasiha bi'aqilin fi hali ghaflatihi fayamut. Dia datangi orang, mungkin dari belakangnya. Tiba-tiba dia teriak. Dengan suara yang keras. Yasih. Dia teriak. Orang ini seperti yang kita sebutkan tadi. Ada penyakit jantung misalnya. Ya. Dia teriak di dekat orang yang aqil. Orang yang berakal. Fi hali ghaflati, dalam keadaan dia tidak sadar. Artinya dia sedang lalai. Dia tidak menyangka kalau ada orang yang akan berteriak di dekatnya. Fayamut. Tiba-tiba dia mati akibat dari teriakan itu. Dia tidak menyangka. Aw yasih bisaghir, atau dia teriak di dekat anak kecil. Aw ma'tuh, atau orang yang ma'tuh kurang waras. Ala sathin, di atas ketinggian. Dia sedang duduk-duduk misalnya di atas atap di lantai dua. Tiba-tiba ada orang yang teriak di dekatnya, menyebabkan dia kaget, nyemplung. Bukan nyemplung ke air, tapi nyemplung ke lantai bagian bawah. Menyebabkan mati. Dia tidak menyangka bahwa akan terjadi hal tersebut. Fayasqut, maka dia pun terjatuh. Fayamut, maka itu menyebabkan kematian. Intinya ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, bahwa yang dimaksud qatl syibhul amd, bahwa dari satu sisi ada tindakan kesengajaan, dia ingin melakukan sesuatu yang sifatnya i'tida', ingin melakukan satu tindakan kejahatan, kezaliman, atau memberi pelajaran. Jadi ada kesengajaan, unsur kesengajaan itu ada. Namun dari sisi yang lain dia tidak menyangka dan tidak ada niat, tidak bertujuan untuk membunuh orang tersebut. Nah, baru-baru ini ada berapa sebulan yang lalu mungkin ada kejadian di daerah Jakarta. Ada beberapa orang penjahat, 3 orang kalau tidak salah, masuk ke sebuah rumah, rumah orang kaya. Tujuan dia tidak ingin membunuh. Mungkin dia bertujuan untuk mengambil harta milik orang kaya tersebut. Namun kemudian dia menyekap para penghuni rumah tersebut, disekap dalam ruang yang kecil. Ruang yang kecil di dalam kamar mandi itu ditumpuk-tumpuk di situ. Dia tidak menyangka bahwa itu akan menyebabkan kematian. Biasa mereka melakukan kejahatan seperti itu di tempat yang lain tidak menyebabkan kematian. Tapi ini subhanallah menyebabkan mayoritas yang ada dalam kamar mandi tersebut mati. Satu keluarga, ada 1-2 orang yang selamat karena kehabisan oksigen. Ya, tempatnya kecil, ruang tertutup, mereka dikunci dari luar, dalam waktu yang berjam-jam, akhirnya menyebabkan kematian. Setelah pelakunya ditangkap, dia mengatakan bahwa saya tidak bermaksud untuk membunuh. Saya tidak menyangka bahwa ternyata ruangan yang seperti itu bisa menyebabkan pembunuhan. Ya. Artinya kalau secara zahir terlihat ini termasuk dalam jenis ini. Qatl syibh al-amd. Dari satu sisi dia jelas melakukan tindakan kejahatan. Namun dari sisi yang lain dia tidak bermaksud untuk melakukan pembunuhan. Namun yang terjadi adalah terbunuhnya. Maka ini beberapa bentuk. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tidak menunjukkan bahwa hanya ini saja contoh-contoh pembunuhan yang menyerupai tindakan kesengajaan. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.